Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'd. Kaifa insyaallah nu'id ila bahsina wa dirasatina indal kitab al-fiqh al-muyassar fi dha'il kitab wa sunnah. Kita insyaallah kembali untuk mengkaji kitab fiqh muyassar, dan kita sampai kemarin kepada al-bab sabi' asyara fil musabaqah. Kita masuk pada bab yang ke-17 tentang seputar perlombaan. Tapi hal ini pula dibahas dalam agama kita, berlomba. Dan perlombaan ini kata para ulama ada 3 macam. Ada yang masyru', ada yang mubah, ada yang mamnu'. Ada yang disyariatkan, ada yang sifatnya boleh-boleh saja, ada yang dilarang. Dan apa yang disyariatkan itu akan kita kaji pada malam hari ini. Adapun yang mubah adalah setiap dari permainan yang tidak mengantarkan kepada dari permusuhan, tidak mengantarkan kepada kebencian, tidak pula menjadi wasilah perkara-perkara yang diharamkan. Adapun yang mamnu', yang dilarang adalah zatnya diharamkan. Berlomba sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini diantara daripada aqsamu al-musabaqah, macam-macam diantara macam perlombaan dalam syariat kita. Tapi yang akan kita bahas adalah macam yang pertama, yaitu perlombaan yang masyru' disyariatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif wa fihi iddatu masailah. Dalam bab ini ada beberapa masalah yang hendak disampaikan. Tayib, jadi sebelum kita lanjutkan, sudah kita sampaikan pada awal pertemuan bahwasanya kitab ini merupakan talkhis di antara daripada ringkasan kitab Syarhul Mumti', ya, li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kitab ringkasan yang diambil dari Syarhul Mumti', sehingga terjihad yang di sini sebagian besar adalah terjihad yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Beliau mengatakan di sini penulis, al-mas'alatul ula maknaha wa hukmuha. Apa makna musabaqah dan hukumnya apa secara pandangan syar'i? Taib, maknaha as-sabaku ma yatarahanu alaihi al-mutasabiquna fi wal-ibili wa fi nidali faman sabaqa akhadahu. Makna daripada makna musabaqah adalah as-sabaku, ini barang taruh, sesuatu yang dipertaruhkan, sesuatu yang akan menjadi hadiah. Ma yatarahanu, apa yang dipertaruhkan alaihi pada sesuatu tadi, al-mutasabikun, orang yang ikut berlomba. Fil khail, kuda. Wal ibil, onta. Wa fin nidol, nidol ini sejenis lempar-melempar, baik panah, baik itu bundulah, bundukoh, ya bunduk, ini senapan. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan hal itu. Kalau dulu panah, kalau sekarang enggak berlaku panah. Ya mau jihad bawa panah, yang mati duluan kena tembak, ya. Baik. Jadi dikiaskan. Ini fir rimayah. Ya rimayah kalau kita kenal pada saat ini adalah ya dengan tembak tadi, rimayah. Kalau pada zaman Nabi dengan apa? Dengan panah. Faman sabaqa, barang siapa yang mendahului, menang, akhadahu, maka dia akan mengambil hadiah tadi. Baik. asabaku juga kita katakan piala. Ya, piala yang akan diperebutkan oleh para pengikut lomba. Dalam hal ini lomba kuda, unta atau lempar-melempar. Wal musabaqah hiya, dan musabaqah itu secara bahasa atau secara arti adalah al-mujarah. Ya, pelarian, melarikan. Bainal hayawani wa ghairihi, antara hewan dan yang lainnya. Wal munadalah wan nidal, al-musabaqah birramyi bisihami wa nahwiha. Adapun munadalah ini istilah atau nidal yang dipakai untuk perlombaan, ya, rimayah, lempar-melempar, baik itu panah atau yang semisalnya, bisiham dengan panah, wanahwiha atau yang semisalnya. Kalau zaman Nabi itu dengan panah, kalau zaman kita dengan tembak atau yang semisalnya, yang tujuannya adalah untuk apa? Untuk memperkuat jihad, ya, melatih kaum muslimin untuk naam mahir dalam menggunakan senjata, dan ini termasuk penting. Wa'idulahum mastata'tu min quwwah, dan persiapkan kalian untuk mereka orang-orang kafir apa yang kalian miliki dari kekuatan. Ini penting ya, kalau ada yang mampu untuk ya melatih saudaranya, perkara-perkara ini sangat dianjurkan. Karena yang namanya musuh itu kita tidak tahu kapan mereka datang. Ya, orang-orang kafir a'daul Islam, mereka senantiasa mencari kelemahan, celah taib terhadap kaum muslimin. Di saat kaum muslimin lemah, ya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemahiran dalam ya, bidang ini, maka mereka akan bersegera ya untuk maju menyerang. Karena itu merupakan taktik dalam ya peperangan, mencari kelemahan musuh. Sebagaimana kita taib saksikan dari berbagai macam sumber, walaupun ya mutaham sumber tadi, tapi sebagian dari asatidah memperbolehkan untuk disebarkan karena termasuk mimbab ya diva ya, untuk menjaga diri kita. Bagaimana Syiah yang mulai ya bersiap siaga melatih ya kaumnya ya untuk memperluas jangkauan kekuasaan mereka. Baik, maka di sini kaum muslimin hendaklah tidak terlena dengan perkara ini. Nah, walaupun sudah terwakili dengan ya para junud, tentara-tentara, namun kita juga tidak menafikan hal ini pada individu-individu kita. Yang mana hal ini juga bisa menambah kepercayaan diri seseorang. Baik dalam memegang al-haq, baik dalam berdakwah. Demikian juga tak kalah pentingnya tentang masalah pengobatan. Ini hendaklah kita juga memiliki walaupun sekedar dasar. Karena ini juga merupakan dakwah kepada manusia. Taib, ini juga dakwah kepada manusia, baik itu berbekam atau pijat memijat. Nah, ini penting. Jangan jadi orang itu belas-belasan. Ya, mau berdakwah belas-belasan. Ini orang terkadang kurang berminat. Ya, karena biasanya orang awam itu yang dilihat bukan ilmu kita, bukan dakwah kita. Ya, karena mungkin selain kita lebih mahir dalam berbicara, selain kita lebih mahir dalam qiraah. Ya, kalau kita saksikan, ya, selain daripada kita, orang-orang yang mereka yang menuntut ilmu syar'i, yang mereka sebagian tersesat di dalam jalannya, mereka lebih mahir dalam Al-Qur'an, mereka lebih mahir dalam tajwid. Ya, sehingga menjadi penarik tersendiri bagi kita. Maka oleh karena itu kita sarankan bagi kita yang punya waktu, punya keluangan untuk mempelajari hal-hal itu, walaupun tidak dijadikan sebagai takasub, mata pencarian, tetapi suatu saat akan dibutuhkan. Nah, demikian pula hal ini masalah ya pelatihan yang seperti ini. Baik, dengan dasar tadi firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Baik. Itu diantara penjelasan beliau tentang al-musabaqah, yaitu apa? Ya, perlombaan lari dengan hewan, dalam hal ini kuda atau unta. Mungkin kalau sekarang kuda sudah enggak ada, tapi nasnya masih, walaupun barang yang sudah enggak dipakai tetapi karena ini sudah ternaskan dalam din, maka tetap berlomba dengan menggunakan kuda itu termasuk daripada sunnah dan diperbolehkan di sana untuk mengambil hadiah atau barang taruhan tadi. Demikian juga unta, demikian juga panah, walaupun sekarang sudah tidak apa namanya dipakai dalam peperangan, tetapi ini ada sunnahnya. Yang berikutnya, hukmuha wa adillatuha, hukumnya apa perlomba yang semacam ini atau perlombaan secara umum. Al-musabaqah jaizatun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Perlombaan itu hukumnya boleh dengan dasar kitab, sunnah dan ijma'. Ini hukum umum perlombaan, kecuali yang dikeluarkan darinya perlombaan yang muharram, diharamkan, yang sifatnya maisir, perjudian. Amal kitab, adapun dari kitab, faqauluhu ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, Al-Anfal ya 16 ayat yang ke-60, yaitu firman Allah Ta'ala, dan persiapkanlah untuk mereka, persiapkanlah kalian, bersiap-siaplah kalian untuk mereka, musuh-musuh Islam, mastata'tum, apa yang kalian mampu dari kekuatan. Nah, di antara daripada kekuatan itu kita apa? Berlatih. Ya, berlatih. Maka di antara daripada sunnah adalah tadi berlatih perang. Ya, kalau kita niatkan untuk ibadah, untuk menjaga din, maka ini adalah termasuk sunnah. Tetapi kalau diniatkan selain daripada itu, maka dilarang. Baik, untuk kemaksiatan atau untuk yang lain, adapun sekedar untuk riya atau olahraga, maka ini mubah. Kalau seandainya tujuannya baik, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Kalau tidak pun, ya, untuk yang selainnya, maka akan mengarah ke situ. Karena perkara yang mubah itu tergantung ghayahnya kemana, puncaknya. Wa minas sunnati ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli al-mudammarah minal khafiyai ila thuniyatil wada wa bainal lati lam yatmar wa bainal lati lam tatmar min thuniyatil wada ila masjidi bani Ruzayk. Nah, dan dari sunnah adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqa mengadakan sebuah perlombaan, ya, kuda al-mudammarah, kuda yang diurusi, dikasih pakan sampai dia kuat, ya, kemudian setelah itu karena dipakai untuk perlombaan tidaklah dikasih makan kecuali ya sedikit agar supaya ringan badannya, sehingga besar. Minal hafiyai ila thuniyatil wada, dari tempat namanya hafiya sampai ke thuniyatil wada, sebuah tempat dari sini ke sini, misalkan batasnya dari sini kemudian ujungnya ke sana. Taib. Wa bainal lati lam tadmar, dan juga Rasulullah pun mengadakan perlombaan kuda yang tidak dipelihara, dalam artian kuda yang tidak diberi makan secukupnya. Taib. Ya, tadmar ini biasanya kuda itu besar. Kalau yang seperti ini juga Rasul mengadakan perlombaan dari kuda-kuda yang kurus. Min thuniyatil wada ila masjidi Bani Ruzayk, dari mulai thuniyatil wada, sebuah tempat, sampai ke masjidnya Bani Ruzayk. Ini perlombaan yang pernah diadakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perlombaan kuda. Ini dalil yang jelas tentang bolehnya hal itu. Kenapa? Karena hal ini pun akan bisa menghasung para sahabatnya untuk bersemangat, yang nantinya adalah dipakai untuk kepentingan Islam, berjihad di jalan Allah. Kalau sekarang ya pengganti kuda dikiaskan, misalkan tank atau yang selainnya, mobil-mobil tempur. Tapi itu cukup ya mewakili, adapun negara kita sudah diwakili dengan mereka-mereka, ya, para jaisy, para tentara. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafir. Wal khuff al ba'ir wan nasl as-sahmu dhun nasl wal hafir al faras. Tidak ada perlombaan kecuali pada khuf atau nasal atau hafir. Apa itu khuf? Tidak ada perlombaan kecuali pada unta, kecuali pada panah memanah, kecuali pada kuda. Jadi tiga perkara inilah yang diperbolehkan dalam Islam untuk diadakan padanya perlombaan. Dan yang semakna dengan itu dari alasannya. Baik. Maksudnya apa di sini? Boleh mengambil barang taruhan, baik yang disediakan oleh pemimpin, baik yang di apa namanya sediakan oleh keduanya, misalkan ya fulan dengan alan berlomba naik kuda, keduanya mengumpulkan 100-100, terkumpul 200, kemudian mereka mengatakan kita berlomba, barang siapa yang duluan maka mengambil uang ini. Ini boleh. Tapi pada perkara ini, baik itu berlomba kuda, onta atau panah memanah, atau yang semisalnya dari yang makna ini, maksudnya apa, dari mulai tembakan atau apa dengan senapan, pistol. Nah, selain daripada itu maka dilarang. Baik yang menyediakan salah satu dari keduanya, pokoknya nanti kalau siapa yang menang saya akan bayar. Nah, dia ikut dalam perlombaan tadi, boleh. Ini khusus pada apa? Pada perlombaan kuda, onta dan ya panah memanah atau yang tadi yang dikatakan rimayah, lempar melempar. Selainnya maka nanti ditafsir perlombaan selain daripada yang disyariatkan ini bagaimana diperbolehkan dalam mengambil hadiah, maka nanti akan ditafsir, akan dirinci. Adapun yang tiga perkara ini maka boleh, ya, karena apa? Ini yang dikatakan rukhsah dalam din, yang tampaknya adalah perjudian tapi apa? Rukhsah dalam agama, diperbolehkan. Kenapa tadi? Maslahatnya besar pada saat itu. Ya, demikian juga pada masa ini, di mana hal ini akan bisa menghasung kaum muslimin untuk lebih giat dalam berpacu, lebih giat dalam berlatih diri untuk apa namanya berperang melawan kaum kafirin, kaum musyrikin. Ya, sehingga di sini termasuk muqamarah, termasuk ya istilahnya maisir, perjudian yang diringankan dalam syariat. Sebenarnya tidak bisa kita katakan perjudian. Cuma semakna dengan itu yang dirukhsahkan. Selain daripada itu maka tidak boleh, kecuali nanti ada dijelaskan apa syaratnya. Atau orang lain, kalian balap, nanti saya yang menang saya kasih hadiahnya ke fulan. Ini boleh. Jadi hadiah tadi akan diambil salah satu dari pemain. Taib. Adapun taruhan penonton sama penonton ini murni judi. Ya, taruhan penonton sama penonton namanya murni judi. Ya, enggak boleh. Waqad ajma'a, ya, diinginkan khuf itu ba'ir unta, wa nasl itu as-sahmu dzun nasl. Ya, as-sahmu dzun nasl maksudnya apa? Busur yang punya matanya, mata nasl itu mata. Ya, mata busur. Wal hafir ini maksudnya apa? Faras. Kalau apa namanya ba'ir dikatakan khuf karena memang kakinya kayak khuf. Kalau ba'ir dikatakan hafir karena memang kayak sepatu. Baik. Waqad ajma'al muslimun ala jawazi al-musabaqati fil jumlah. Dan kaum muslimin telah bersepakat ijma' bolehnya perlombaan secara jumlah, secara apa? Garis besar. Hukumnya boleh perlombaan-perlombaan tadi, permainan. Tapi kecuali kalau misalkan memang permainan tadi adalah barang-barang yang haram atau sesuatu yang haram. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu biha, hukum yang berhubungan dengan musabaqah, perlombaan. Yang pertama, tajuzul musabaqah 'alal khayl wa ghairiha minad dawab wal maraqib wa 'alal aqdam wa kadzalika at-tarami bisihami wasti'malil aslihah. Boleh mengadakan perlombaan pada kuda dan yang selainnya dari binatang kendaraan. Dawab wa maraqib, ya, kendaraan-kendaraan. Ya, binatang untuk apa? Berkendara atau kendaraan. mobil, motor, sepeda. Wa'alal abdam, demikian juga kaki, lari. Wa'kadhalika tarami, demikian juga apa? Lempar-melempar, bisihami, dengan panah atau yang semisalnya. Wasti'malil aslihah, demikian juga perlombaan dalam ya senjata, permainan senjata. Baik, kemudian yang kedua, tajuzul musabaqatu ala aywadin fil ibili wal khayli wasiham. Boleh diperbolehkan perlombaan mengambil upah, mengambil taruhan pada unta, pada kuda, dan pada panah memanah. Sama saja taruhan tadi dari imam, sama saja dari keduanya, sama saja dari salah satu dari keduanya, atau dari orang lain. Pokoknya ini boleh, taruhan yang diperbolehkan, yang dikecualikan dari yang dilarang. Kalau asalnya dilarang, kecuali tiga perkara ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini dasari dengan sabda Nabi, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafir. Enggak ada perlombaan yang diperbolehkan untuk mengambil upah maksudnya kecuali pada khuf, unta, awin nasl, busur, anak panah, au hafir, atau pada kuda. Kemudian yang ketiga, kullu ma yatarattabu alaihi maslahatun syar'iyyah. Setiap apa yang memberikan hasil untuk kemaslahatan agama, seperti kat tadarrub alal jihad, pelatihan-pelatihan lomba yang manfaatnya untuk jihad. Wat tadarrub ala masailil ilmi, perlombaan-perlombaan ilmu. Jadi tidak apa-apa, cerdas cermat. Kadang bisa ini ya dilakukan dalam rangka untuk memberikan motivasi, karena anak itu lebih terdorong untuk belajar kalau seandainya seperti ini sifatnya. Jadi ada lawannya. Beda kalau polos-polos saja, terkadang mereka bosan. Nah, jadi mungkin perlu untuk diadakan, boleh musabaqatul Quran, ya, perlombaan baca Quran, perlombaan banyak membaca Quran, perlombaan hadis, perlombaan tanya jawab masalah ilmu agama. Ini boleh. Fal musabaqatu fihi mubahah. Maka musabaqah pada hal-hal ini adalah boleh. Wa yajuzu akhdul iwadi 'alaiha, dan boleh mengambil upah atasnya kalau seandainya nanti ya apa namanya? Upah tadi adalah upah yang disediakan oleh imam atau perorangan. Tetapi kalau disediakan untuk dari keduanya, maka tidak boleh. Kenapa? Ini bukan termasuk dari apa namanya onta, tidak pula termasuk daripada kuda, tidak termasuk pula daripada siham, keluar dari makna hadis. Tapi secara hukum boleh, mubah. Kemudian yang keempat, kullu ma yuqsadu minhu al-la'ib wal mirah alladhi la mudarrata fihi mimma abahahu syar'u tajuzu fihi al-musabaqah bi syartin alla yasghalu min umuri ad-din al-wajibah ka salati wa nahwiha wa hadha an-naw' la yajuzu akhdhu al-iwadi 'alayhi. Sini beliau maksudnya adalah sama dengan yang awal. Apa dari saya salah? Jadi tadarrub ya, lomba dalam rangka untuk pelatihan jihad, dalam rangka untuk yang menjaga din, atau yang sifatnya adalah perlombaan masalah ilmu agama, maka boleh di sini. Adapun yang sifatnya untuk laib, permainan belaka, ya wal mirah, ini sekedar untuk bersenang-senang, istilahnya sifatnya permainan yang tidak ada mudharat tentunya, ya bukan maksudnya tinju atau yang semakna dengannya, tarung bebas misalkan, tidak boleh yang seperti, karena membahayakan, bisa mengakibatkan kematian. Tapi kalau sifatnya laib ya seperti bola voli, sepak bola, yang semakna dengan itu, mimma abahu syar, yang diperbolehkan dalam syariat, tajuzu fihil musabaqah, maka boleh, dengan syarat hal itu tidak menyibukkan dari masalah-masalah agama yang wajib seperti sholat dan yang selainnya. Ya, sepak bola boleh hukumnya, dengan catatan harus ya sesuai dengan syariat. Apa maksudnya? Dari mulai busana ya, tidak menampakkan aurat. Dari mulai waktu, tidak melalaikan sholat ya. Dari mulai na'am, sifat-sifatnya yang lain. Dalam mengambil hadiah tidak boleh, di sana ada kimar, perjudian. Tapi kalau yang melalaikan sholat seperti catur, dasarnya memang membutuhkan waktu lama, catur sendiri dilarang oleh kalangan para salaf. Ya, dilarang bermain catur. Kenapa? Kan di sana ada apa namanya, bentuk-bentuk yang menyerupai makhluk. Banyak di sana ukiran para salaf, tapi pada pertemuan ini saya enggak bisa menghadirkan ucapan mereka, tapi sudah dibahas oleh para ulama bagaimana cara, bagaimana hukum tentang bermain catur ini. Enggak boleh. Ya, yang rajih enggak boleh, walaupun ada ya, tapi sebagian dari mereka membolehkan, tapi yang kuat hujahnya adalah tidak boleh bermain catur. Tentunya selain daripada itu menghilangkan muru'ah. Ya, pakai gamis, jenggot, main catur misalkan. Ya, muru'ahnya hilang. Enggak ada gunanya juga. Enggak ada gunanya, menang pun enggak, dia enggak bakalan pinter. Orang yang suka main catur itu enggak bakalan dia bisa pinter dalam praktek. Ya. Walaupun sudah master internasional, enggak, kalau dia jadi pemimpin pun enggak mungkin bisa ngurusi rakyat. Karena memang catur berbeda dengan kenyataan. Dan enggak ada sesuatu yang di balik itu akan ya mendatangkan kebaikan. Enggak ada. Baik. Berbeda dengan perlombaan yang di atas, barangkali suatu saat dia harus berhadapan dengan ahlul bid'ah, dia bisa membantah. Suatu saat nanti dia harus diwajibkan jihad, dia sudah siap. Nah, asalnya boleh ya, yang selain daripada itu, dengan syarat tadi apa, tidak menyibukkan dari urusan-urusan agamanya. Dan macamnya seperti ini enggak boleh mengambil apa taruhannya. Ya, kecuali tadi nanti disebutkan kalau seandainya hadiahnya tadi disediakan dari pihak ketiga. Ya. Jadi hadiahnya tadi disediakan dari pihak ketiga. Kalau pihak pertama dan kedua, maka enggak boleh, hukumnya haram. Kecuali dua yang di atas tadi, perlombaan unta, kuda, lempar-melempar panah, ya. Jihad, alal jihad, tadrib, tadarrub, ini suatu pelatihan-pelatihan jihad atau ilmu, ini boleh. Baik dari keduanya atau dari orang lain, pihak ketiga atau pihak pertama dan kedua. Nah, kalau yang keempat ini tidak boleh, kecuali dari pihak ketiga. Contohnya misalkan saya mengadakan perlombaan, bang, siapa yang menang dalam misalkan bola ini, dalam voli ini, dalam ya perlombaan yang mubah ini, maka dia dapat hadiah ini, maka boleh. Dengan catatan ketika melakukannya tidak daftar. Ya kan seperti itu. Ya misalkan lomba, ikut lomba sepeda santai, tapi daftar berapa? 10.000. Ini tidak boleh. Ya. Taib, walaupun dengan hujah kan niat saya kan sekedar lumayan lah, cuma 10.000 enteng. Ya kan bisa menikmati bersama manusia. Bukan itu yang dilarang. Yang dilarang adalah bentuk perlombaannya tadi, dan kau menyerahkan sejumlah uang. Ya, bukan yang dipandang itu uang ini adalah besar di ya pandangannya atau sedikit di pandangannya, tapi tidak boleh. Ya, tetapi kalau dia ikut gratis, kemudian ternyata nanti apa namanya dikasih apa hadiah, maka diterima, tidak apa-apa. Karena tidak ada taruhan di sana, dia sendiri tidak merasa dirugikan ketika nggak dapat hadiah, ya, dan merasa diuntungkan, tidak apa-apa. Nah, ini yang diinginkan, bahwasanya macam ini enggak boleh mengambil iwat, enggak boleh mengambil taruhan tadi. Tapi kalau barang ya tadi disediakan oleh orang ketiga, pihak ketiga, maka boleh. Atau misalnya gampangnya yang ringan tadi sudah kita sama-sama ya. Ya main misalkan futsal, ya urunan misalkan 10 ribuan kita beli teh botol 1 krat. Nanti yang menang boleh minum, yang kalah enggak boleh. Ini juga enggak boleh. Ya. Enggak boleh seperti itu. Nah, minta rohan. Ya, kalau menang diminum bersama, kalau kalah juga enggak boleh diminum. Berarti dikembalikan uangnya. Atau kecuali kalah menang kita minum bersama, enggak masalah. Boleh. Tapi kalau yang kalah minum, yang kalah ya enggak boleh, yang menang boleh minum, maka ini haram, enggak boleh. Kecuali pada perlombaan tadi yang di atas sebelumnya, kuda, unta dan panah memanah, arimaya. Kemudian yang kelima, likulli wahidin minal mutasabiqin, likulli wahidin minal mutasabiqin fashul musab musabaqah malam yadhhar al-fadlu li sahibi. Fa in dhahara fal fadilu falil fadili al-fashu dunal mafdul. Nah, di antara daripada perlombaan ini juga melatih jiwa kesatria pada seseorang. Demikian pula melatih juga kejujuran. Kadang walaupun sepak bola, kadang kita ini curang. Terkadang khawatir kecurangan sedikit yang ada pada permainan itu akan terpraktekkan ketika kenyataan. Misalkan temannya bawa bola, dia tarik bajunya. Enggak boleh ini, curang. Ya, enggak boleh. Atau ketika dia bawa bola, selimpung kakinya jatuh. Nah, ini enggak boleh. Walaupun ini sekedar permainan, enggak ada hukumnya, tapi ini sifat-sifat yang tercela. Ini namanya curang. Dan curang termasuk dari sifatnya apa? Munafik. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berseteru, dia berbuat curang. Jadi likulli wahidin minal mutasabiqain, setiap ya individu dari orang yang ikut berlomba, fashul musabaqah, boleh untuk membatalkan. Ketika sudah bertanding, sudahlah, kita batal pertandingannya. Boleh. Malam yadhhar al-fadlu li sahibi, selama belum jelas ya kemenangan pada sahabatnya. Jangan ketika sudah tersedak, sudah cukup-cukup, jangan bertanding dulu, besok kita ulangi. Ini enggak boleh. Ya, ketika sudah mulai tersesak karena sudah melihat pas, ya karena dari sisi permainannya dia kalah, kemudian diputuskan, enggak boleh. Fa in dhahara, kalau sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah, falil fadili al-fashu, yang menang boleh untuk menyelesaikan dunal mafdul, tanpa yang kalah. Biasanya orang yang menang itu seperti itu, kalau sudah menang sudah selesai dulu, boleh. Tapi kalau yang kalah enggak boleh memutuskan. Kemudian yang keenam, taqtulul musabaqah bi mauti ahadil mutasabiqain au ahadil markubain. Batal. Ya, perlombaan tadi dengan kematian pemain dalam perlombaan atau pemain dalam markubain. Ini dalam artian kalau itu sifatnya kendaraan, unta atau yang lain sebagainya. Kalau mati berarti batal perlombaannya. Jadi maksudnya apa? Kalau uang tadi taruhannya tadi adalah dikumpulkan dari salah satu keduanya, maka dikembalikan. Ya, dikembalikan kepada keluarganya. Enggak jadi. Kalau itu yang disyariatkan ya pada unta, pada kuda dan pada panah memanah tadi. Yang ketujuh, yakrahu lil amin awil hudur madhu ahadil mutasabiqain. Ya, au aibuhu. Makruh saja hukumnya, tidak haram dan tidak membatalkan perlombaan. Dibenci bagi orang yang al-amin, wasitnya, awil hudur atau yang penontonnya, madhu ahadil mutasabiqain, memuji, au aibuhu atau mencela. Memuji dengan memberikan semangat, beda apa tidak beda? Beda ya. Ya, beda tentunya. Karena ini apa? Biasanya akan mewariskan apa? Mewariskan kebencian dan permusuhan. Taib akan mewariskan permusuhan dan juga kebencian. Kalau sudah memberikan semangat, nah tidak mengapa. Taib ini hanya makruh ya, tidak sampai ke tingkatan haram. Kalau ditinggalkan lebih baik, kalaupun dikerjakan pun tidak ya mendapatkan dosa. Kecuali kalau seandainya hal ini bisa mengantarkan kepada perkara yang jelek, ya kebencian, kemudian toyi permusuhan, maka lebih baik ditinggalkan. Dan yang makruh itu dibenci, lebih baik ditinggalkan. Baik. Ya, sekedar memberikan semangat boleh ya. Kalau misalkan main kemudian penontonnya diem, ya kayak gitu ya, kurang indah. Ya, istilahnya kurang memberikan semangat. Gak apa-apa memberikan semangat, tapi jangan sampai memuji yang berlebih-lebihan, kemudian mencela yang lainnya. Taib. Dengan gangguan-gangguan, ya, celaan-celaan, ucapan-ucapan yang keji dan mungkar. Sekedar memberikan semangat, tidak mengapa insyaallah. Taib. Karena yang namanya permainan itu memang seperti itu. Kalau misalkan main juga diem, kadang cepat capek. Nah, kurang semangat. Dan permainan sendiri, ya jika diniatkan untuk kebaikan tadi, insya Allah mendapatkan pahala. Seperti olahraga untuk riyadhah. Riyadhah ini juga termasuk diantara sunnah-sunnah ya. Jangan kemudianlah riyadhah ini apa amalannya orang yang sia-sia. Enggak. Ya, apalagi pada saat-saat ini ya, orang yang ya sibuk dengan kerja, sibuk dengan dunia, sibuk dengan ini, ketika tidak diimbangi dengan olahraga tadi, khawatir nanti apa sakitnya ya parah atau kurang geraknya badan sehingga apa timbul berbagai macam penyakit, malah repot. Jadi olahraga termasuk daripada sunnah ya, dalam rangka ketika diniatkan untuk ya menjaga diri. Menjaga sehat itu kan perintah. Nah, di antara menjaga sehat itu ya olahraga tadi. Nah, jadi jangan diremehkan. Olahraga itu enggak harus futsal ya. Wah, enggak ikut futsal ini berarti ini enggak nyu. Enggak. Mungkin dia berlari pagi sendiri, dia senam sendiri, nah seperti itu. Nah. Riyadhah untuk menjaga kesehatan. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Syurutun, syurutu akhdil iwad fil musabaqah, syarat mengambil ya hadiah dalam perlombaan. Yang pertama, ta'yinur rumah fil munadalah. Ya, menetapkan si pemain, si pelempar, si pemanah dalam lomba panah memanah. Atau alatnya, menentukan alat. Awil ma'in, menentukan kendaraan yang dijadikan sebagai perlombaan. Wa dzalika biru'yah, yang demikian itu dengan melihat, ini yang dipakai, itu yang dipakai. Dilihat. Baik. Jangan misalkan satunya bawa panah, satunya bawa tembak, ya kalah panahnya, kan gitu. Enggak ada ketentuan yang jelas. Ya tentukan ini loh, yang dipakai kita panah, ini panah yang jelas kelihatan. Kadang kalau enggak dilihat, disaksikan, terjadi kecurangan di sana. Yang kedua, ittihadul maraqib fil musabaqah, keserasian maraqib. Ini mungkin keserasian alat-alat kendaraan yang dipakai untuk berlomba. Mobil-mobil semua, motor-motor semua, kuda-kuda semua, onta-onta semuanya. Awil qausaini fil munadalah, atau busur dalam panah memanah jenisnya ini. Baik. Wa dzalika bin nau, yang demikian itu penentuannya dengan apa? Nau, jenis. Mobil-mobil ya, bukan dengan satu merek ya. Misalkan apa yang namanya produksi kan macam-macam. Misalkan mobil ada yang Mitsubishi, Isuzu, Toyota, Honda. Enggak harus Honda semua, namanya dengan nau. Misalkan mobil-mobil, entah itu bikinan dari ya perusahaan mana, yang penting itu mobil. Jangan perlombaan mobil dia bawa truk misalkan, ya jelas kalah nanti. Dalam artian enggak jelas. Ini istilahnya bukan naam cara perlombaan yang baik. Fala tasih baina arabi wal hajin. Masyaallah, ini maksudnya Allah Alam. Tidak sah perlombaan antara Arabi, wallah Arabi ini maksudnya Arabah, maksudnya gerobak dengan hajin, Allah Alam maksudnya. Wala baina qaus Arabiyah wal Farisiyah, tidak pula ya baina qaus ini diantara busur Arab dengan busur Faris, maksudnya enggak tahu kita apa, jenisnya apa kita enggak tahu. Mungkin satunya busur yang bagus, ini busur Arabi mungkin dengan sekedar kayu dan lilitan. Yang jelas yang menjadi patokan adalah semuanya sama jenisnya. Kemudian yang ketiga, tahdidul masafah awil ghayah, penentuan batasan. Kalau itu jarak, maka berapa meter? Kalau itu lemparan, maka berapa? Ya, jauh. Wadhalika imma bil musyahadah, bisa dengan musyahadah, ya, mempersaksikan, aw bidhira' atau dengan ukuran. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ayyakunal iwad ma'luman wa mubahan. Ya, taruhannya, hadiahnya itu sesuatu yang sifatnya jelas dan boleh. Ya, bukan disembunyikan. Taib li'annahu malun fi aqdin, karena iwad itu adalah sebuah harta yang ditransaksikan. Fawajabal ilmu bihi, maka wajib untuk diketahui. Wa ibahatuhu kasairil uqud, dan pembolehannya dari hal-hal yang diperbolehkan, harta-harta yang diperbolehkan seperti yang lain dari transaksi-transaksi. Ada jenis-jenis yang lain lagi, ya. Tampaknya boleh tapi juga dilarang. Tampaknya boleh, naam, tapi dilarang. Contoh misalkan orang ditantang kimar. Saya tantang kamu makan 10 mie misalkan, yang jumbo. Kalau habis saya akan bayar. Kalau misalkan gak habis, kamu yang bayar sendiri. Itu juga gak boleh. Ya, tapi gak boleh yang seperti ini. Ini seperti kimar. Kemudian yang kelima, ayyakunal iwad min ghairil mutasabiqain. Ini kalau iwad-iwadnya sifatnya mubah. Hendaklah hadiah tadi bukan dari si pelaku lomba. Liyakhruja bidzalika min syabahil qimar, supaya keluar dari persamaan dengan qimar, taruhan, perjudian. Amma idza kana min huma aw min ahadihima fala tasih al-musabaqah, kalau seandainya dari keduanya atau dari salah satunya, maka enggak sah perlombaan tadi. Ini perlombaan yang sifatnya apa? Mubah, bukan perlombaan syar'i. Kalau misalkan ini yang diinginkan perlombaan syar'i, maka enggak ada bedanya antara yang syar'i yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan dari yang mubahat. Maka di sana kata para ulama disebutkan yang diinginkan dengan makna hadis ini apa? La sabaqa illa fi khuffin aw nasrin aw hafirin. Ya, ini yang diinginkan adalah ketika masalah taruhannya. Kalau dalam perkara tadi unta, kuda, panah, maka boleh ngambil taruhannya tadi, baik dari imam, baik dari keduanya, baik dari salah satu keduanya, atau dari individu orang ketiga. Kalau yang sifatnya adalah mubahah, yang tidak ternaskan dalam hadis, maka diperbolehkan untuk mengambil hadiah kalau seandainya bukan dari keduanya, imma dari individu tertentu atau dari seorang imam. Taib. Wallahu ta'ala alam soal. Jadi paham ini masalah musabaqah. Gendongan. Yang menggendong siapa ini? Yang gendong yang kalah? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau yang gendong yang kalah enggak boleh. Pokoknya kalau seandainya kembali kepada dua orang yang melakukannya tadi, kalau kita lari, ya, nanti kalau kamu kalah, gendong saya kembali ke tempat, misalkan enggak boleh juga. Atau misalkan main kelereng, yang kalah nanti di apa? Jatuhin kelereng misalkan. Nah, ini juga enggak boleh. Zalim ini. Ya, enggak boleh. Ya, sudah capek suruh gendong enggak boleh. Ya, lebih baik dihindari ini. Permainan kelereng tadi juga yang menang ngambil kelereng yang kalah, enggak boleh. Itu sama aja judi. Kecuali pokoknya kita main kelereng nanti yang menang tak kasih, ini orang ketiga ini. Boleh. Tapi kalau pokoknya yang dari keduanya tadi enggak boleh. Baik. Oh, berenang termasuk masuk. Sibahah. Walam, gak ternaskan dalam hadis. Kalau diinginkan boleh apa enggak boleh, boleh. Lomba berenang boleh, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Jadi yang diinginkan perlombaan itu jangan bayangannya itu kayak yang di pon-pon itu, ya. Kadang kita berlomba-lomba, kita misalkan ke kolam renang, ayo kita. Nah, ini kan berlomba sudah namanya. Kalau enggak boleh sama sekali enggak boleh sudah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah setiap perlombaan yang sifatnya muharram. Ya, zatnya muharram. Baik, seperti itu. silakan dilihat sendiri, silakan di apa, cari sendiri apa yang sifatnya zatnya muharram maka tidak boleh. Tapi kalau sifatnya mubah, renang, ya ini tidak apa-apa. Tapi dengan catatan renangnya pun harus memakai pakaian yang menutup. Jangan pakai celana dalam kemudian lomba renang, ini ya nggak bolehnya bukan renangnya, ya yang tidak bolehnya seragamnya, seperti itu. Atau apa yang diinginkan, Allah? Apa yang dimaksudkan pertanyaannya? Apa itu yang termasuk di penjelasan pertama itu yang diperlombakan dalam itu terlihat itu sudah itu panah. Nah, yang diinginkan dengan yang masuk itu yang ternaskan. Kalau nggak ada nasnya nggak dimasukkan. Karena yang sifatnya seperti ini itu apa? Tauqifi ya. Kita katakan ini masruk karena ada nas. Kalau tidak ada ya sudah, kita tidak bisa bicara apa-apa. Kecuali yang semakna ya. Yang semakna dengan itu, maksudnya apa? Satu illah, satu alasan. Kalau zaman dulu kan panah untuk berperang. Nah sekarang tembak. Ini sebagian para ulama ya, tembak semakna dengan panah. Jadi boleh. Seperti itu. Nah, jadi boleh. Ini sangat ringkas sekali. Apa yang beliau sampaikan di sini sangat ringkas. Di sana memang banyak sekali, dan beliau di sini pun enggak merinci serinci-rinci sebagaimana disebutkan dalam Syarhul Mumti. Ini sekedar gambaran luasnya saja. Kalau renang wallah alam kita enggak mengetahui. Misalnya itu masuk pada hal yang mubah saja. Yang diinginkan kan dengan kuah di sini enggak hanya kuatul badan. Enggak hanya dengan kuatul badan kan gitu. Walaupun itu termasuk secara garis besar, secara apa istilahnya, secara lafaz kuah. Ya, angkat besi juga kuah kan gitu. Tapi akan disyariatkan kalau misalkan kita artikan dengan seperti itu semuanya masuk. Setiap perlombaan pasti butuh kekuatan. Gitu. Lari, angkat besi, ya. Kemudian lompat galah itu juga termasuk keahlian, tapi enggak disebutkan di sini ternyata. Nah, ini yang tidak disebutkan seperti itu, ya, kita terhenti pada ya asalnya. Ada pun yang disebutkan itulah yang kita pakai. Kecuali di sana ada aqwalul ulama, sahabat atau yang sebagainya yang menafsirkan apa ayat ini dengan yang semana dengan itu, maka kita berjalan dengan mereka. Seperti itu. Nah, tidak bisa. Karena motor itu bukan untuk berjihad. Dari sisi bolehnya gitu loh. Insya Allah boleh. Boleh lomba balap motor. Tapi kalau itu sampai mengundang kepada hal-hal yang mematikan, maka tidak boleh ya, mengundang bahaya ya. Istilahnya kan tadi disebutkan pula di antara daripada hukum-hukumnya tidak sampai mengantarkan kepada mudharah yang apa mencelakakan. Tidak dharar. Lomba motor ini kan dharar juga kan ya. Sekali tabrakan ya patah tangan, kaki. Nah. Kalau ada perlombaan dengan pendaftaran tapi pendaftar itu kembali kepada yang mengikuti lomba seperti bagi dari kaos maupun makanan itu gimana? Ya, ini sama aja transaksi sebenarnya. Dia istilahnya beli. Kalau jelas ya. Maksudnya kembali di sini jangan kita hitung-hitung sendiri. Ini saya pendapatan 100 ribu ini kalau dihitung-hitung kaos, dihitung-hitung sama ini kayaknya masuk 100 ribu ini. Padahal enggak. Ya, tapi kalau misalkan di sana ini barang siapa yang mau ikut lomba disediakan. Ya, istilahnya pakaian lomba dengan biaya sekian. Ini boleh. Tapi kalau misalkan dia daftar misalkan 100 ribu dapat kaos, dapat apa, setelah dikalkulasi kok iya sama 100 ribu. Ini enggak boleh. Tetap tidak boleh seperti ini. Ya. Baik, kenapa dia akadnya ikut lomba tadi bukan untuk beli kaos, tapi akadnya supaya dapat apa? Hadiah. Nah, Wallahu a'lam. Jadi istilahnya perlombaan tadi terbagi menjadi tiga, yang masyru', yang mubah, yang haram. Yang masyru' ada tiga, onta, kuda, panah. Baik, yang mubah selain daripada itu, yang tidak mencelakakan, tidak membahayakan, tidak mengantarkan kepada ya adawah wal baghdha, permusuhan dan ya kebencian. Yang haram, yang jelas haram, misalkan judi, lomba gaple, domino, ini kan lomba ya secara ini, tidak boleh itu, haram. Remi misalkan, diperlombakan, catur, tidak boleh itu, lebih ditinggalkan. Nah kemudian secara hadiah tadi, kalau yang masyru' diperbolehkan mengambil hadiah, baik dari orang ketiga maupun dari mereka sendiri. Tapi kalau yang mubah, ini syaratnya hadiah yang tadi harus diambil dari orang ketiga, bukan dari si pelaku perlombaan. Baik. Ya bukan remi namanya kalau enggak ada gambar-gambarnya. Nah, itu kan ya istilahnya kita enggak mengatakan haram, tetapi itu kan wasilah. Orang yang main gaple itu kemana sih arahnya nanti? Apakah di arahnya ke sholat? Pinter baca Quran? Enggak mungkin arahnya ya ke tukang judi botoh nanti. Nah, ya jangan. Ya kalau kita sendiri asal dijauhi. Tapi kalau yang main-main itu ya, asal mereka tidak pakai duit ya. Nah, kita hukumi makruh saja karena ini melalai. Ronda main gaple, ada maling nyolong bongkar rumah orang ya, keluar dulu. Ini seperti itu. Itu istilahnya perkara-perkara yang sifatnya abad, yang enggak ada gunanya. Maka disebutkan dalam hadis apa? Min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, din dan dunia. Din tidak ada manfaatnya, dunia tidak ada manfaatnya, seperti itu. Jadi tidak kita katakan haram kecuali kalau seandainya mengantarkan kepada hal-hal yang haram. Ini paling sedikitnya makruh lah. Itu kebiasaannya orang-orang ini kan, ya, orang-orang fusak lah, itu kebiasaan mereka. Nah, kita ya meniru kebiasaan mereka ya dilarang. Mantasabaha biqaumin fa huwa minhum. Nah, seperti itu. Ma itu remi, domino, gaple, kalau di Jawa itu kartu ceki. Subhanallah. Perlombaan Aisyah sama Rasulullah sehari itu apakah bisa dimasukkan sunnah juga perlombaan? Allah alam. Bukan perintah. Bukan perintah. Jadi kalau dikatakan sunnah itu kan diperintahkan. Itu kan sekedar ini saja. Nah, tapi kalau misalkan Rasulullah itu lomba lari seperti itu kan ada di balik itu hikmah, ya mungkin untuk keakraban suami istri, nah seperti itu. Jangan sampai kita punya istri itu wala bercanda, ya masuk rumah garang kayak singa, keluar rumah ya lembut kayak domba misalkan. Kalian keluar rumah sama teman-temannya lembut, ketawa kalian masuk rumah kayak singa, ya nggak bisa seperti itu. Mungkin dia seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak diperintahkan itu bukan dikatakan sunnah secara ini mujmalnya. Tapi kalau kita misalkan ingin meniru, ya maka dapat pahala. Seperti rambut panjang, apakah itu sunnah? Tidak. Ya itu jibilah saja. Rasul nggak pernah memerintahkan kok. Cuma kalau kita ingin berambut panjang karena ingin meniru Rasulullah, kita dapat pahala. Tapi apa kita katakan rambut panjang itu sunnah yang istilahnya yang diharuskan? Misalnya sunnah yang kalau kita lakukan istilahnya mencocok, tidak, nggak diperintahkan sama Rasul. Tapi kalau kita pengin seperti itu kemudian ta'asian mencontoh Rasul dapat pahala. Tapi kalau yang sifatnya sudah menjadikan apa namanya syiarnya orang-orang fusak, rambut panjangnya syiar-syiarnya orang fusak, ahlul fasaqah, maka lebih ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Loh ini kan sunnah, iya, tapi sudah menjadi syiarnya orang-orang ahlul fasik, ya, orang-orang ahlul maksiat, ditinggalkan. Gitu. Let's kecuali kalau Rasulullah memerintah, ya, ini beda. Karena sunnah itu kan ada beberapa, ya, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ya, ada sunnah tarkiyah, ada sunnah jibilah. Sunnah yang jibilah sifatnya Rasulullah SAW melakukan tapi tidak memerintahkan. Lari tadi sekedar istilahnya Rasulullah itu, ya, kebiasaan dan tidak diperintahkan kepada umatnya. Kalau kita mau mencontoh ta'asiyan, berarti dapat pahala. Ya, baik, tetapi istilahnya kalau kita praktekkan harus nanti kita lomba dengan istri kita lari, ini bukan perintah. Kalau misalnya mau lari seperti Rasulullah, pengen mencontoh dapat pahala. Nah, seperti itu. Malam seperitan ya. Ada yang dilarang, ini mubah saja. Tersabut dengan nah, yang dikatakan tasabuh itu kan ada definisi dan tawabit. Min khasa isi, ya, al-qaum, sesuatu yang dikekhususan kaum. Kalau bukan maka tidak bisa. Nah, istilahnya kalau misalkan memang diperlukan, insyaallah kita enggak mengetahui adanya larangan kok. Ya. Kalau misalkan dia ini enggak boleh kayak wasit, lihat mana larangannya. Apakah wasit itu enggak boleh? Wasit itu boleh. Ya. Enggak ada wasit ya bertempur nanti. Ya, curang kalau enggak ada wasit boleh insyaallah. Jadi tasabus di sini jangan diluaskan. Ya. Maka dalam kaidah itu, ya, jangan diluaskan suatu yang sempit, jangan disempitkan suatu yang luas, kan kita. Syariat ini juga dalam kaidah yang lain tidak membedakan suatu yang sama, tidak menyamakan suatu yang beda. Kalau beda jangan digatuk-gatukkan. Loh, sama kan? Nah, jangan. Ya, kalau misalkan sama jangan, ini kayaknya aja beda-beda, ini beda hukumnya. Pokoknya kalau sama, ya, la yufarriq baina mitslain, tidak membedakan yang sama, ya. Tidak menyamakan yang beda seperti salib. Ya. Jangan setiap yang malang kayak gini salib, enggak boleh, ini harus dirubah, enggak? Enggak. Ya. Salib. Tidak semua yang malang itu dikatakan salib. Salib itu punya kekhususan. Kalau kita mengagungkan Allah dan Rasul, mengagungkan syiar-syiar agama kita, salib itu juga syiarnya agama Nasara, enggak mungkin akan ditempatkan begitu saja. Enggak mungkin akan ditaruh di sendal. Ya, enggak mungkin akan ditaruh di mana? Di sepatu kan gitu. Ya, makulnya loh secara nalar akal kita loh. Ini syiarnya mereka, masa salib diinjak-injak misalkan. Ya, mereka enggak mungkin seperti itu. Jadi kata Syekh Utsaimin sendiri dalam hal ini memberikan definisi masalah salib. Tanda ya zaidah itu tanda seperti ini. Ya, tanda tambah. Ya, tanda tambah dalam matematika. Apakah ini salib? Bukan. Ini bukan salib. Karena tidak semua yang malang itu salib. Ya, salib itu punya definisi. Yang panjang sama yang arq, yang mendatar itu ada bedanya. Jadi yang panjang sama yang mendatar itu ada bedanya. Ya, yang kalau yang memanjang itu yang dipalangi, yang bawahnya lebih panjang, yang atasnya apa? Pendek. Itu salib namanya. Taib ini juga ya sesempat ada rame ya di WhatsApp tentang bintang. Ya, bintang yang segi, bintang satu, terus ini ada bintang, sini ada bintang. Oh, enggak boleh solid, ini solid. Ya. Nah, ini terkadang seperti itu kita itu, meluaskan suatu yang sempit, menyempitkan suatu yang luas. Jadi sekedar tebakan, dugaan, itu belum bisa dicandarkan padanya hukum. Nah, kalau sekedar berhati-hati silahkan, tetapi jangan sampai mengatakan itu suatu yang haram dan sampai berwala. Ya. Tarok dengan ya kehati-hatiannya dia. Karena ikhtiyat termasuk bid'ah kan. Ikhtiyat terlalu berhati-hati termasuk bid'ah. Seperti imsak, imsak ini apa dikatakan bid'ah, ikhtiyati bid'ah, kehati-hatian. Kalau misalkan kita pengen berhati-hati, kita menghindari, ya itu bagus, tetapi enggak boleh kita sampai mengharamkan. Ini palang merah itu haram. Loh, haramnya dari mana? Solid. Nah, solid bukan seperti itu ternyata. Ya, dan di sini Syekh Utsaimin punya kalam yang subhanallah bagus tentang masalah solid ini. Allah alam. Di Pond Century, saya itu seperti palang salib yang bawahnya agak panjang. Nah, itu antum nulisnya sendiri khusus di buku T gede gitu, atau apa nulisnya di tulisan? Tulisan. Ya, itu apakah ketika kita nulis kita maksudkan untuk memberikan gambar solid? Ya, baik. Insyaallah enggak. Insyaallah kalamnya ada di sini. Ya, antum yang punya WhatsApp mungkin tinggal baca lagi. Ya, ini sudah diterjemahkan sama Pak Ghifari. Saya minta untuk diterjemahkan. Alhamdulillah. Anda sempat menerjemahkan. Baik, tentang masalah salib ini ucapan Syekh Utsaimin sangat masya Allah, sangat indah. Sampai ada yang menanyakan pada beliau, ya Syekh, saya melihat jendela yang apa setiap jendelanya itu ada palang pintunya, palang ininya. Nah, kata siapa, kamu sudah melihat sendiri jendelanya tadi? Belum ya Syekh. Tapi ini mirip kayak salib lah. Kita nggak bisa mengatakan salib. Salib itu suatu yang mu'adzam indah nasoro. Nggak mungkin dipasang di apa? Dipasang di sendal, dipasang di mana-mana. Ya kayak kita mengagungkan agama kita. Salib itu kan tandanya keagungan mereka. Masa iya Nasoro misalkan nah ini naruh di sendal, sendalnya pakai salib diinjak-injak. Yang berarti mereka majnun, Nasoro majnun gampangannya. Yang sesembahan mereka boleh diinjak-injak kan gitu. Jadi tidak semua yang malang itu dikatakan salib. Gitu. Tapi lebih misalkan memang kita pengin berhati-hati tidak ini ya, silakan hindari. Tetapi hukum itu tidak bisa kita luaskan. Karena memang butuh hujah. Karena ahli sunnah itu sesuatu yang jelas, semuanya sebab jelas. Ya, semuanya harus sebab jelas. Di antara daripada mizah ahli sunnah itu, kalau memerintah maka jelas, kalau melarang maka juga jelas. Seperti itu. Demikian juga emotion yang ada di HP-HP gambar-gambar manusia. Itu bagaimana hukumnya? Kalau Syekh Utsaimin sendiri mengatakan maktok, potongan-potongan wajah, potongan muka itu enggak apa-apa. Ya. Thayyib. Tetapi yang jelas itu semua dari mana toh? Dari kafir apa dari muslim? Kita enggak mengatakan ini boleh atau tidak, tapi karena ini datang dari kafir enggak usah kita gunakan, enggak perlu. Walaupun Syekh Utsaimin belum menganggap itu gambar yang bernyawa. Ya. Walaupun Syekh Utsaimin menganggap itu bukan gambar yang bernyawa. Nah, tadi kembalikan kepada kita dengan demi kehati-hatian kita, maka kita lebih baik menghindari. Faman ittaqa subhat faqad istabra li dinihi wa 'irdih. Tapi kalau kita ditanya ya kita mengatakan enggak boleh enggak, kita lebih baik dijauhi saja, kan gitu lebih enak. Kalau kita katakan dihindari, loh dalilnya mana? Ya, kita melarang harus jelas, kita merintah harus jelas. Ya, kalau satu yang jelas kemudian kita mengambil sikap wala di situ, maka kita salah. Itu bukan termasuk daripada acuan ahlu sunnah. Semuanya sebab bias, tapi semua jelas. Kalau misalkan memang kita ragu, maka kita tinggalkan. Dan kalau ada orang yang bertanya, lebih baik ditinggalkan saja. Dan kita dengan dalil tadi, wa man ittaqa subhati faqad istabra 'ala dinihi wa 'irdih, siapa yang menjaga dari perkara yang samar, terjaga kehormatan, terjaga agamanya. Seperti itu. Allah alam soal. Qadda lu warahmatullahi.